terbaru, Teh Javana, teh kebanggaan Indonesia. Dari semua pucuk daun teh, hanya 10% yang dipilih adalah pucuk teh paling berkualitas. Dahulu hanya untuk para raja, sekarang ada di Teh Javana. Diproses dengan aroma recovery system, menjaga rasa dan aroma saat pertama kali diseduh. Javana, Teh Javana, cita rasa teh Indonesia. Dari Wings Food.